Jika demikian, keadaan orang yang membantah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan sahabat, bahkan sahabat yang paling afdal yaitu Abu Bakar dan Umar, maka bagaimanakah dengan orang yang membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat ulama atau bahkan dengan pendapat orang yang bukan ulama, dan bagaimanakah lagi jika membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semata-mata perkataan dan pendapat orang kafir. Karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bukan hanya membantah sabda Nabi, firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat ulama, bahkan pendapat kepada ulama, bahkan lebih parah lagi adalah orang kafir. Ucapan orang kafir jadikan dalil, dan dalil untuk membantah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kata Ibn Abbas, membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, itu akan menyebabkan hujan batu dari langit. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya perkataan sahabat itu bukanlah hujah jika bertentangan dengan nafsu. Maka perkataan sahabat itu bisa jadi hujah bagaimana kemarin kita bahas, apabila tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perkataan dan pendapat sahabat ini bertentangan 100% bertolak belakang secara nyata dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita untuk mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi. Kemudian berkata Syaikh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, penulis kitab Fathul Majid, maka kewajiban setiap mukallaf, mukallaf apa? Mukallaf itu balighun aqilun. Mukallaf adalah singkatan untuk orang yang balig dan berakal. Semua orang yang balig dan berakal itu disebut mukallafun, artinya orang yang dibebani. Maksudnya dibebani aturan-aturan syariat, dibebani perintah dan larangan. Maka kewajiban setiap mukallaf, setiap orang yang balig dan berakal, jika dia telah mendapatkan dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia telah paham maknanya dan maksudnya, maksud dalil, maka kewajibannya adalah ayat tahliyah ilaihi, berpendapat dengannya, berpendapat dengannya. Karena Allah mengatakan demikian, maka saya katakan demikian sebagaimana yang Allah katakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan demikian, maka yang saya katakan adalah seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu wa ya'man bihi, setelah dia berpendapat dengannya, dia mengamalkan isi kandungannya. Tidak cukup hanya sekedar berpendapat dengannya, namun tidak mengamalkannya, semua berpendapat dengannya dan mengamalkannya. Wa in khalaqahu man khalaqahu, maka kewajiban setiap orang yang mendapatkan dalil dan telah paham dalil untuk berpendapat dan beramal dengan dalil, meskipun ada siapapun yang menyelisihinya, meskipun ternyata ulama A dan B, Syekh Fulan dan Fulan, Ustaz A dan Ustaz B menyelisihinya, maka itu bukanlah alasan untuk meninggalkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi dari perkataan siapapun. Sampai akhirnya penulis Fathul Majid mengatakan, maka kewajiban semua orang yang menghendaki kebaikan untuk dirinya sendiri, ketika dia membaca buku para ulama dan mentelaah buku para ulama dan mengetahui pendapat para ulama, hendaklah dia timbang pendapat para ulama tersebut dengan isi Al-Quran dan Sunnah, isi Al-Kitab dan Sunnah. Maka karena setiap ulama mujtahid dan orang yang mengikutinya dan menisbatkan diri kepada ulama mustahil tersebut, maka dia jika berpendapat akan menyebutkan dalilnya. Dan kebenaran dalam satu permasalahan itu satu. Dan para imam itu mendapatkan pahala karena ijtihad mereka. Maka orang yang bersikap adil, orang yang bersikap insaf, orang yang bersikap adil akan menjadikan telaahnya terhadap perkataan para ulama dan perenungannya terhadap perkataan para ulama sekedar jalan untuk mengetahui berbagai masalah dan mengetahuinya, kemudian membedakan manakah pendapat yang benar dan pendapat yang keliru berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh orang-orang yang menyampaikan dalil. Dan dengan itu maka dia mengetahui siapakah orang yang paling berbahagia, siapakah orang yang paling beruntung karena sesuai dengan dalil di antara pendapat para ulama lalu dia mengikutinya. Maka beliau sampaikan, maka penulis Fathul Majid menyampaikan sikap yang benar dengan pendapat ulama. Pendapat ulama tidaklah dikesampingkan secara total dan dianggap tidak ada, dan orang itu tidak mau memanfaatkannya. Ini sikap yang tidak benar, yang dimiliki oleh sebagian orang, membuang pendapat para ulama dan mengatakan saya akan telaah langsung Quran dan Sunnah. Namun pendapat ulama adalah dijadikan sebagai jalan dan bukan dijadikan sebagai tujuan. Ya, boleh sampaikan. Wajal an-nazar fi kalami wa at-ta'ammul lahu tariqan. Maka pendapat ulama yang benar adalah dijadikan sebagai jalan untuk mengetahui kebenaran. Maka dikesampingkan itu tidak benar. Namun demikian juga dijadikan sebagai tujuan itu juga keliru. Nah, sikap yang benar terhadap pendapat para ulama adalah pendapat para ulama dan penjelasan para ulama itu dijadikan sebagai jalan, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk mengetahui al-haq. Membuangnya sikap yang keliru dan menjadikan sebagai tujuan seakan-akan itu sumber kebenaran. Dan sebenarnya itu hanya ada pada perkataan ulama tertentu, maka ini juga yang keliru. Kemudian beliau katakan berkaitan dengan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ada ulama yang mengatakan hukumnya haram, ada ulama yang mengatakan hukumnya mubah. Maka beliau sampaikan walhaq fi masalah wahid. Yang kebenaran dalam permasalahan yang diperselisihkan itu satu. Jika ada satu permasalahan, yaitu adalah permasalahan ikhtilaf diperselisihkan dan ikhtilafnya adalah ikhtilaf tadar, maka kebenaran di sana adalah satu dari beberapa pendapat yang ada. Yang perbedaan pendapat di antara para ulama itu ada dua macam, ada ikhtilaf tanawu, ada perbedaan pendapat variatif, dan ada ikhtilaf tadar, perbedaan pendapat kontradiktif. Nah, kalau perbedaan pendapat variatif, sebagian ulama mengatakan yang lebih afdal bacaan ikhtilaf adalah bacaan ini. Yang lain mengatakan yang lebih afdal bacaan ikhtilaf adalah ini. Yang lain mengatakan yang lebih afdal bacaan ikhtilaf adalah itu. Dan semuanya adalah pada ikhtilaf yang dari Nabi. Dan semuanya adalah pada ikhtilaf dari Nabi. Cuma terdapat perbedaan pendapat dalam masalah maka lebih afdal. Maka ini adalah perbedaan pendapat variatif karena semuanya benar. Karena semuanya benar. Karena semua yang dipilih adalah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan pendapat variatif. Dan perbedaan, jika perbedaan pendapat itu perbedaan pendapat variatif, maka semua benar. Jika perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat variatif, maka semua benar, tidak ada yang keliru. Karena semua menyampaikan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada perbedaan pendapat kontradiksi. Yang satu mengatakan hukumnya wajib, yang satu mengatakan hukumnya haram. Yang satu mengatakan hukumnya haram, yang satu mengatakan hukumnya mubah. Maka pendapat ini tidak mungkin kita katakan semuanya benar. Jika demikian kita menisbatkan kontradiktif dalam syariat. Oleh karena itu, jika perbedaan pendapat semacam ini, maka kebenaran itu satu. Nah, kewajiban orang yang punya kemampuan untuk memilah dan memilih, untuk menimbang dengan memilah dan memilih pendapat ulama, manakah yang lebih tepat dan lebih mendekati dalil. Ada pun orang yang tidak punya kemampuan untuk memilah dan memilih, maka adalah dia taklid dengan ulama yang paling dia mengerti ilmunya. Namun selama orang itu masih bisa berpikir, masih bisa menimbang, maka adalah jangan sia-siakan akal yang Allah anugerahkan pada dirinya. Namun bagaimanapun, meskipun kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan itu tunggal, beliau katakan wal a'immatul mutabuna ala ijtihadi. Untuk ulama itu mendapatkan pahala dengan ijtihad mereka. Jika ijtihadnya benar, maka mendapatkan dua pahala, pahala karena ijtihadnya dan pahala karena benarnya ijtihadnya. Sedangkan jika pendapatnya itu keliru, maka mendapatkan satu pahala, yaitu pahala karena ijtihadnya, sedangkan kelirunya dimaafkan. Kemudian waqal rahimallah, kemudian penulis Fathul Majid berkomentar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Jika kalian mentaati mereka orang-orang musyrik dalam masalah menghalalkan bangkai, maka kalian ini orang-orang musyrik. Maka kata penulis Fathul Majid, dan kejadian yang serupa atau hal ini juga terjadi dan dialami oleh banyak orang bersama ulama yang dia taklidi. Yaitu ketika orang yang taklid dengan seorang ulama itu tidak mau menganggap dalil jika ternyata dalil yang ada itu menyelisihi ulama yang dia ikuti. Wahuwa min hadas syirki. Maka sikap semacam ini termasuk syirik. Di catatan kaki dikatakan syirik akbar. Ketika ada seorang yang mengikuti pendapat seseorang, ada orang yang mengikuti pendapat orang lain, kemudian dia tahu dalil, dia mengetahui dalil, dan dalil tersebut jelas nyatanya tak menyelisih pendapat orang yang dia ikuti, namun dia kemudian orang ini bersikap tidak mau menganggap dalil dan tidak mau memperdulikan dalil karena dalil ini menyelisih orang yang dia ikuti. Meminum dan di antara mereka ada orang yang bersikap berlebihan dalam hal tersebut dan berkeyakinan bahwasanya mengambil dalil, yaitu berpendapat sebagaimana dalil dalam kondisi ini, dalam kondisi dalil tersebut menyelisihi pendapat ulama yang diikuti, hukumnya makruh atau bukan hukumnya haram. Ketika dalil menyelisih pendapat ulama yang dia ikuti, maka dianggap berpendapat dengan dalil, sejalan dengan dalil, hukumnya makruh atau bahkan haram. Fa'aduma fil fitnah. Maka semakin besarlah permasalahannya. Kenapa mereka katakan hukum mengambil dalil itu makruh atau bahkan haram? Ketika dalil itu menyelisih pendapat ulama yang dia ikuti, mereka beralasan wa la mu'minu bil adillah. Dia beralasan, beliau ulama yang kita ikuti ini lebih pintar daripada kita dalam masalah dalil. Maka ini adalah kalimat yang benar, namun digunakan tidak pada tempatnya. Karena seorang itu lebih pintar, lebih berilmu tentang kita dalam masalah dalil, bukan berarti dia mengetahui semua dalil. Bukan berarti dia tahu semua dalil. Boleh jadi luput dalilnya, dia tidak mengetahui satu dua dalil dan satu dua masalah, sehingga beliau berpendapat keliru dan berpendapat keliru karena menyelisihi dalil, karena tidak tahu dalil atau tidak tahu kebaikan dalil dan seterusnya. Kemudian ada kutipan perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan poin yang kelima, taghayyurul ahwal ila hadzal ghaya, berubahnya keadaan sampai yang demikian parah semacam ini, sampai-sampai menurut kebanyakan orang beribadah dan mempertuhankan rahib ahli ibadah itu adalah amal yang paling afdal. Dan dinamakanlah hal ini sebagai kewalian. Demikian juga beribadah kepada para ulama, yaitu mempertuhankan ulama dianggap itulah ilmu dan itulah paham agama. Maka kondisinya demikian parah sampai-sampai beribadah dan memuja dan mempertuhankan ulama dianggap itulah ilmu dan itulah paham agama. Kemudian berubahlah keadaan sampai lebih parah lagi, sehingga dipujalah ya, orang yang bukan termasuk orang yang saleh. Kemudian disembahlah dengan pengertian yang kedua, yaitu penyembahan terhadap ulama. Ternyata yang disembah-sembah adalah orang-orang yang jahil. Maka saya Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan keadaan masyarakat yang ada di masa beliau. Beliau membahas tentang masalah penyembahan terhadap ahli ibadah dan penyembahan terhadap ulama dan kiai. Maka beliau sampaikan keadaannya dulu, atau mayoritas orang menganggap bahasanya mempertuhankan ahli ibadah itulah amal yang paling afdal. Mempertuhankan ahli ibadah adalah amal yang paling afdal. Setelah itu keadaannya makin parah. Ada sikap mempertuhankan ahli ibadah, namun ternyata ahli ibadah itu bukan orang yang saleh. Cuma kayaknya aja ahli ibadah. Dan ngaku-ngaku ahli ibadah, padahal orang fasik. Karena dianggap wali, dan wali itu bebas dari maksiat. Mau maksiat apa saja boleh, karena sudah jadi wali. Maka inilah wali semacam ini yang dipertuhankan. Wali yang semacam ini dipertuhankan. Dia orang fasik, minum kongkong, bahkan mungkin berzina dan yang lainnya, namun dianggap sebagai orang yang saleh dan dipertuhankan dengan kedua ini adalah wali, dan wali sudah bebas dari maksiat, mau bermaksiat apapun boleh. Demikian telah beliau sampaikan anggapan yang berkembang di masyarakat beliau, bahasa yang mempertuhankan kiai, mempertuhankan ulama itulah ilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang menyaksikan mempertuhankan ulama. Kemudian keadaannya semakin lebih parah lagi. Keadaannya semakin lebih parah lagi. Ada penyembahan terhadap bukan ulama, namun orang yang dianggap ulama, padahal orang yang jahil. Sekedar pintar ngomong, maka dijadikan ulama, kemudian dipertuhankan. Kemudian disampaikan oleh penulis Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, dan termasuk mempertuhankan ulama dan ahli ibadah dan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah adalah taat kepada ulama ushulan. Ulama yang mengajarkan kesesatan. Yaitu mengajarkan bid'ah. Mentaati ulama dan mentaati para ulama kesesatan dalam bid'ah yang mereka ada-adakan dalam agama Allah. Demikian juga mentaati ulama, ulama yang menyebarkan kesesatan dalam khurafat dan kesesatan yang mereka ajarkan. Contohnya, mentaati ulama dalam masalah menghidupkan yaitu merayakan Maulid Nabi. Demikian pula mengikuti ajaran mereka yang mengajak untuk meniti turuk sufiyah, tarekat sufiyah. Dan percaya dengan ajaran mereka berkaitan dengan tawassul bil amwal. Tawassul dengan kedudukan orang yang sudah mati atau diri orang yang sudah mati, dan ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Tidak harus syirik. Hukumnya tidak harus syirik. Hukumnya tidak. Tawassul bil amwal. Tawassul dengan diri orang yang sudah mati atau dengan kedudukan orang yang sudah mati di sisi Allah itu bid'ah dan sarana syirik. Namun belum syirik akbar. Wa du'aihi min dunillah, dan berdoa kepada orang yang sudah mati selain Allah, ini apa hukumnya? Ini syirik. Ini syirik akbar. Adapun tawassul bil amwal hukumnya apa? Bid'ah yang merupakan sarana kesyirikan. Ini adalah bid'ah dalam doa, yaitu berdoa dengan menyebut diri orang yang sudah mati, yang dianggap wali, yang dianggap sebagai orang soleh atau para nabi, demikian juga para nabi, dan berdoa dengan menyebut kedudukan dan derajat orang yang soleh yang sudah mati. Ya Allah, dengan kedudukan nabimu, dengan kedudukan wali bulan, maka ampunlah dosaku. Ini tawassul dengan kedudukan orang yang mati, atau dengan diri, ya Allah, dengan wali bulan, atau demi wali bulan, ampunlah dosaku. Mengikuti tawassul dengan diri orang yang mati, dan hukumnya bid'ah dan belum syirik. Belum syirik akbar, namun bid'ah dan sarana menuju kesyirikan. Kecuali jika orang yang tawassul bil amwal tersebut punya keyakinan Allah membutuhkan sarana, membutuhkan makhluk yang disebutkan namanya tadi. Allah berhajat dengan makhluk yang disebutkan namanya tadi. Maka tidak sehabisnya dengan keyakinan demikian, maka ini jadi syirik akbar. Sampai-sampai mereka para ulama-ulama yang sesat tersebut membuat berbagai aturan syariat yang tidak Allah izinkan, dan mereka ditakliti, diikuti oleh para orang-orang yang bodoh, yang polos. Dan orang-orang yang polos tersebut menganggap ajaran para ulama yang sesat ini, inilah agama. Sedangkan orang yang mengingkari ajaran sesat ini dan mengajak untuk mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh orang-orang polos tersebut sebagai orang yang keluar dari agama. Atau dianggap bahasanya orang yang mengajak kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dinilai membenci ulama dan orang saleh. Maka jadilah menurut mereka yang ma'ruf itu mungkar, dan yang mungkar itu adalah ma'ruf. Yang sunnah itu dinilai bid'ah, tidak maulid nabi itu dinilai bid'ah, dan yang bid'ah yaitu maulid nabi dinilai sunnah. Hatta syafa'ala dhalika shaghir wa harama 'alaihi al-kabir. Ini ungkapan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya dan demikian terjadi turun temurun. Kalau mau diterjemahkan telat, ya syabah ala dalika suhir, ya, menjadi syabah, maka orang-orang anak-anak kecil pun menjadi dewasa dengan anggapan semacam itu, berarti maulid Nabi adalah sunnah. Wa haram 'alaihi al-kabir, dan orang yang sudah dewasa pun akhirnya jadi orang yang tua bangka, yang pikun, juga dengan beranggapan dan keyakinan kalau bid'ah itu adalah sunnah. Maka demikian turun-temurun adanya keyakinan semacam itu. Dan ini disebabkan karena terasingnya agama dan karena sedikitnya para da'i yang memperbaiki umat. Karena yang banyak itu adalah da'i yang inginnya sejalan dengan kemauan umat. Umatnya maunya da'inya bikin guyonan, ya bikin guyonan. Maunya kok da'i yang setuju dengan maulid Nabi dan dengan tahlilan dan yang lainnya, ya mendukung. Namun sedikit da'i yang muslihin, yang memperbaiki keadaan dan memperbaiki masyarakat dan memperbaiki umat. Wala hawla wala quwata illa billah aliyil azim. Maka jika tidak diperbolehkan mengikuti para ulama pakar fikih yang mereka adalah ulama mujtahid dalam ijtihad mereka yang keliru, padahal mereka itu karena berijtihad maka mereka itu dimaklumi, bahkan mereka mendapatkan pahala dalam kekeliruan yang mereka lakukan, karena kekeliruan yang mereka lakukan itu tanpa kesengajaan. Meskipun mereka itu dimaklumi dapatkan mendapatkan pahala dalam pendapat yang keliru, akan tapi haram mengikuti mereka dalam pendapat yang keliru. Maka bagaimanakah tidak haram taklid dan mengikuti mereka-mereka, orang-orang yang menyesatkan dan para pendusta, yang mereka itu keliru dalam permasalahan yang tidak boleh beristihad, yaitu masalah akidah. Jika ada ulama yang berijtihad dalam masalah yang boleh berijtihad dan itu keliru, maka tidak boleh diikuti. Gimana jika ada orang yang berijtihad dalam perkara yang tidak boleh berijtihad dan keliru lagi? Ini masalahnya sudah masalah tidak boleh berijtihad dan keliru lagi. Berijtihad dalam masalah bukan uang untuk ijtihad itu sudah keliru, ditambah hasil ijtihadnya keliru lah. Maka tentu yang kedua ini tentu lebih-lebih lagi untuk tidak boleh diikuti. Jika ada ulama yang berijtihad dalam masalah yang boleh berijtihad kemudian keliru, gimana hukum mengikutinya kalau tahu itu keliru? Hukumnya haram. Maka bagaimanakah jika ada orang yang bukan ulama berijtihad dalam masalah yang bukan uang untuk berijtihad dan hasil ijtihadnya keliru? Pertama dia bukan ulama, yang kedua ini masalahnya bukan masalah yang boleh berijtihad di dalamnya karena ini adalah masalah akidah, apalagi pendapatnya yang dikeluarkan dalam pendapat yang keliru, tentu lebih-lebih lagi untuk tidak boleh diikuti. Dan di sini disampaikan bahwasanya para ulama mujtahid ketika mereka berijtihad dan ijtihad mereka keliru, maka mereka itu keliru min ghairi qasdin. Maka mereka itu keliru tanpa ada maksud dan kesengajaan untuk keliru, dalam artian maksud dan kesengajaan untuk menyelisih dari. Inilah keyakinan kita terhadap ijtihad para ulama yang keliru. kita yakini bahwa para ulama itu tidak ada satupun yang punya niatan untuk sengaja keliru alias sengaja meninggalkan jalan. Sebagian dijelaskan panjang lebar oleh kepolisian dunia di kitab Fathul Malam Anil A'immatil A'la, menghilangkan celaan dari para ulama besar. Beliau sampaikan yang intinya bahasanya kita wajib berkeyakinan bahasanya pendapat-pendapat ulama yang keliru tidak ada satupun dari mereka yang berpendapat keliru karena sengaja untuk keliru, sengaja meninggalkan dalil, sengaja membuat dalil dan mengedepankan akal. Tidak ada satupun ulama yang demikian. Jika ada yang demikian maka adalah ahlul bid'ah dan bukan ulama. Maka bagaimana kalau dengan mengikuti orang-orang yang menyesatkan dan para pendusta yang keliru dalam perkara yang tidak boleh beristihad di dalamnya, yaitu masalah akidah. Karena akidah itu tauhidiyah, harus berdasarkan dalil. Artinya harus berdasarkan nas. Nah, di sini maknanya dalil. Akan tetapi kesimpulannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami buat untuk manusia dalam Al-Qur'an ini min kulli matal, berbagai permisalan. Apa yang dimaksud dengan masal di sini? Karena pernah kita bahas bahasanya dalam Al-Qur'an masal kadang maknanya adalah cerita yang aneh berkaitan dengan masalah lalat. Ayat tentang masalah lalat, bahasanya berhala-berhala orang-orang musyrik itu tidak punya daya upaya apapun dengan lalat. Maka untuk itu sebagai masal, dan makna masal itu adalah satu kisah tibah goriba, satu keadaan yang aneh. Demikian juga di antara makna masal dalam Al-Quran adalah al-wasfu, adalah penggambaran. Bagaimana firman Allah di surat Muhammad ayat yang ke-15, Allah katakan matalul jannati allati wu'ida biha al-muttaqun, permisalan surga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, maksudnya gambaran surga yang telah dijadikan pada orang-orang yang bertakwa. Dan terkadang masal itu maknanya adalah permisalan dalam bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang abstrak itu dipahamkan dengan mengambil contoh sesuatu yang konkret. Allah misalkan orang-orang munafik dengan orang yang kehujanan. Yang kehujanan ketika ada berdek atau kilat, maka hujan perang, maka hujan berjalan, maka hujan gelap nanti. Maka kata sahabat atas di tafsirnya, yang dimaksud masal dalam hal ini adalah umum, semua masal yang ada dalam Al-Quran. Maka mencakup permisalan, demikian juga cerita yang Allah ceritakan, gambaran yang Allah sampaikan tentang masalah surga, masalah neraka, keadaan muli surga, keadaan muli neraka, seterusnya. Maka telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk manusia dalam Al-Qur'an ini semua masal. Jadinya sulit untuk diterjemahkan. Semua masa, artinya semua penjelasan yang dibutuhkan oleh manusia, demikian juga berbagai permisalan, semuanya Allah sampaikan. Dan betapa anehnya dan betapa menakjubkannya dan uniknya perbuatan orang-orang musyrik dan perbuatan orang-orang yang sesat. Maka semua yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Walaupun kita di ayat Dan jika engkau datang kepada mereka dengan ayat, yaitu dengan mukjizat, perlu diketahui bahwasanya istilah mukjizat itu tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Yang ada dalam Al-Quran, mukjizat itu disebut ayat. Ya, mukjizat disebut ayat. Dan kata sebut ini secara positif, istilah ayat itu lebih baik daripada istilah mukjizat. Pertama, karena istilah ayat itu istilah yang berdalil, sedangkan mukjizat itu istilah yang tidak berdalil. Meskipun bolehkah kita memakai istilah mukjizat? Jawabannya boleh. Walaupun kita ambil ayat, dan jika engkau datang kepada mereka dengan membawa mukjizat, laikulanna alladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir akan mengatakan, in antum illa mubtilun, tidaklah kalian kecuali ahlul batin. Maka orang-orang kafir menganggap bahasanya al-haq adalah kebatilan dan ahlul haq adalah ahlul batin. Maka ini adalah rusaknya fitrah. Dia menganggap hak itu batil dan batil itu hak. Menganggap kemusyrikan itu adalah tauhid dan tauhid adalah kemusyrikan. Maka ini tidaklah terjadi kecuali orang dikatakan oleh orang-orang yang Allah patri hatinya dan Allah cuci mati hatinya, sehingga dia beranggapan yang hak itu adalah batil dan batil adalah al-haq. Oleh karena itu lanjutan ayat, kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak tahu. Fasbir, maka bersabarlah, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi Allah untuk menolongmu dan memberikan kemenangan kepada masalah satu hal yang benar. Maka inilah diantara kiat supaya orang itu bisa bersabar, yakin dengan janji Allah. Orang yang yakin dengan janji Allah, maka ini adalah akan menguatkan kesabaran pada orang. Jika orang tidak yakin dengan janji Allah, maka orang tidak akan sabar. Maka orang yang yakin dengan janji Allah berkaitan dengan musibah, jadi Allah dengan berkaitan dengan musibah, maka dia akan bisa bersabar. Dan orang yang tidak yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan musibah yang menimpanya dan dialami, maka dia tidak akan bersabar. Maka di antara kiat supaya orang itu bisa bersabar adalah yakin dengan janji Allah. Fasbih, bersabarlah. Kenapa bersabar? Inna wa'dallahi haq. Karena janji Allah, yakinilah bahwa janji Allah itu haq. Jadi Allah untuk membelamu, untuk memberikan kemenangan kepadamu adalah sebuah kebenaran yang pasti terjadi. Walayastahifannaka alladzina la yu'minun. Dan janganlah istighfar, ini maknanya adalah kebalikan dari sabar. Istighfar di sini artinya adalah tidak sabar. Maka janganlah orang-orang yang tidak punya keyakinan dan tidak punya ilmu itu menyebabkan dirimu tidak bisa bersabar. Maka janganlah ulah orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang tidak beriman itu mendorongmu dan menyebabkan dirimu menjadi tidak sabar. Maka kata Syaikh Al-Fauzan, kata penulis hafizahullah ta'ala, kenapa ya ahlul dhalal, kemudian kenapa orang-orang yang menyesatkan dan menyebarkan kesesatan kok tetap aktif dan tetap diikuti? Jawabannya adalah karena sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, in antum illa mubtilun. Karena orang-orang yang berada dalam kesesatan itu mengatakan dengan keyakinan bahasanya kebatilan adalah sebuah kebenaran dan kebenaran adalah sebuah kebatilan. Ini masalahnya. Sehingga kenapa kebatilan tetap eksis, kesesatan tetap subur? Karena orang-orang beranggapan disebabkan dia mereka mengikuti ulama usul, ulama udzolah, tak yang menyebabkan kesesatan. Akhirnya mereka beranggapan bahwasanya kebatilan adalah sebuah kebatilan adalah sebuah kebenaran dan kebenaran adalah sebuah kebatilan. Dan orang yang mendapatkan kebenaran dinilai sebagai ahlul batil. Dan orang yang mendapatkan kebatilan dinilai sebagai ahlul haq, disebabkan hati telah dipatri dan terbunyi mati. Wa ila janib, di samping ada orang-orang yang tenggelam dalam taklid yang buta, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih. Maka ada kelompok yang kedua. Yang kelompok kedua itu alam naqib minhu, kebalikan 180 derajat dari kelompok yang pertama. Ada kelompok yang pertama, kelompok pertama adalah orang yang tenggelam dalam taklid buta. Maka kata penulis, di samping ada kelompok pertama yang tenggelam dalam taklid buta, ada kelompok yang kedua, yaitu bertolak belakang 180 derajat dengan kelompok yang pertama. Bagaimana kaitu kelompok yang kedua? Manusia-manusia kategori yang kedua. Kelompok kedua tersebut beranggapan wajibnya semua orang untuk beristihad, meskipun dia adalah orang yang bodoh dan tidak bisa baca Quran. Baca Qurannya itu belepotan, muncul beristihad. Meskipun tidak bisa baca Al-Quran dan tidak mengerti satu pun dari masalah ilmu, tidak mengerti sedikit pun tentang masalah ilmu agama, mereka mengharamkan untuk mentelaah buku-buku fikih. Dan mereka berkeinginan agar orang-orang yang bodoh melakukan istimbat hukum, melangsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Maka berkaitan dengan sikap kelompok yang kedua ini, penulis mengatakan ini adalah tatarudun syari'un, ini adalah sikap ekstrim yang demikian kecil. Dan bahaya mereka-mereka, yaitu kelompok yang kedua, bagi umat Islam tidaklah kalah dengan bahaya kelompok yang pertama, yaitu orang yang tenggelam dalam taklid. Jika tidak boleh kita katakan kelompok yang kedua itu lebih berbahaya. Ilam yazid alaihi. Jika maka berkatakan kelompok yang kedua ini itu kalau tidak bahayanya bagi umat, kalau tidak lebih parah daripada kelompok yang pertama, minimal adalah tidak kalah bahayanya. Dan sikap yang terbaik dan sebaik-baik perkara adalah sikap pertengahan dan sikap yang pertengahan. Artinya kita tidaklah taklid dengan para ulama dengan taklid yang buta, tidak pula kita membenci ilmu mereka dan meninggalkan perkataan mereka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Namun kita manfaatkan perkataan mereka, wa nasta'inu biha, dan kita manfaatkan untuk memahami, dan kita jadikan sebagai alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya pendapat dan penjelasan para ulama itu adalah kekayaan ilmiah yang dimiliki oleh umat Islam, dan rasid fiqhi, dan itu adalah khazanah pengetahuan yang sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam. Maka pendapat dan perkataan para ulama tersebut kita ambil yang sesuai dengan dalil, dan kita tinggalkan yang menyelisih dalil. Sebagaimana itulah sikap salafus saleh, dan demikianlah yang mereka lakukan berkaitan dengan pendapat orang. Yang sesuai dengan dalil diambil, yang tidak sesuai dengan dalil ditinggalkan. Terlebih-lebih di zaman ini, di zaman di mana zamannya adalah satu zaman yang semangat itu melemah, semangat itu pasang melempong, wasfasha bil jahal, dan kebodohan tersebar di mana-mana. Maka kewajiban kita semua adalah bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan, tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang sesat, dan Allah meneguhkan pemimpin kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin di atas kebenaran. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Dia mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Dan mendengar di sini maknanya adalah mengabulkan doa. Karena mendengar untuk Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah mendengar sesuatu yang bisa didengar, mendengar hal-hal yang didengar, atau bahasa Arabnya idrakul masmu'at. Dan yang kedua, terkadang maknanya makna mendengar itu adalah mengabulkan. Semacam kita katakan setelah kita berdoa, inna tasmi'ul doa. Ya Allah, bukan belazat yang mendengar doa. Apa maksudnya Allah cuma mendengar doa? Oh ya, saya dengar doamu. Apa maksudnya dia? Bukanlah. Maka inna tasmi'ul doa maknanya adalah ya Allah, ini Allah belazat ya, mendengar doa dan mengabulkannya. Maka dalam kata-kata sami'ul doa di sini doa mendengar artinya adalah mengabulkan setelah mendengar. Maka mendengar plus mengabulkan. Maka disampaikan oleh penulis berkaitan dengan masalah taklid dan pendapat ulama, maka ada dua sikap ekstrim dan satu sikap pertengahan. Sikap ekstrim yang pertama adalah taklid juga dengan pendapat ulama. Pokoknya ulama inilah sumber kebenaran. Semua kebenaran ada di ulama yang saya taklid. Saya tidak mau tahu dengan pendapat yang lain, saya tidak mau tahu dengan dalil. Pokoknya asalkan pendapat beliau itu hak 100%. Kemudian yang kedua, sikap ekstrim yang kedua adalah orang yang anti pendapat ulama. Kita langsung telah aku dan sunnah sendiri. Padahal orang yang diajak demikian adalah orang yang baca Quran saja masih belepotan. Maka lihat bacaan orang itu jadi standar. Lihat perkataan penulis, baca Quran jadi standar. Orang mau membahas yang dakik-dakik masalah usul fikih, masalah ini baca Qur'annya aja berarti kayak gitu. Mau dakik-dakik masalah kaidah, masalah ini Qur'annya dibereskan dulu. Kemudian kita dakik-dakik baru kita detail-detail bahas masalah usul fikih, masalah wajibiyah, masalah ini yang lain. Maka sikap ekstrem yang kedua adalah orang yang anti dengan anti taklid, sampai-sampai semua orang meskipun bodoh yang baca Qur'annya belepotan pun diajak untuk berijtihad dan disuruhkan untuk berijtihad. Padahal kewajiban orang yang bodoh taklid kepada orang yang berilmu. Kemudian sikap yang benar adalah sikap yang ketiga, yaitu sikap yang pertengahan. Tidak boleh taklid juga dengan pendapat ulama. Terkadang boleh taklid untuk orang yang bodoh dan awam dan satu masalah dan bingung tentang masalah ini, maka dia taklid dengan ulama yang dia mantepi ilmunya. Ataupun jika dia bisa menimbang, bisa memilah dan memilih, maka kewajiban dia untuk memanfaatkan akal, pikiran dan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya dengan memilih pendapat yang lebih tepat. Maka untuk orang-orang yang para penuntut ilmu yang punya kemampuan, maka sikap yang benar menjadikan pendapat para ulama sebagai sarana. Perkataan para ulama dijadikan sebagai sarana, dimanfaatkan dan dijadikan sebagai alat untuk paham Al-Quran dan Sunnah. Dan satu satu hal yang agak aneh dan menggelikan, dakwah tauhid, dakwah al-sunnah adalah dakwah yang mengajak orang untuk meninggalkan taklid buta. Namun di sebagian realita ada orang yang belajar dan mengikuti belajar dan mendapatkan dakwah al-sunnah, namun berubah, ya berubah dari taklid buta kepada ulama madhab, kemudian berubah menjadi taklid buta dengan ustaznya. Dan taklid buta dengan ulama sekarang yang ilmunya jauh lebih rendah daripada ulama madhab matahilah. Maka ini adalah sebuah realita yang menggelikan dan aneh. Karena dakwah al-sunnah adalah dakwah yang mengajak manusia agar meninggalkan taklid buta kepada siapapun. Dan ada tidak ada taklid buta kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Namun realita yang ada itu adalah satu hal yang aneh, yang kata orang Jawa ini salah kedadin. Ini salah kedadin. Gimana bisa-bisanya? Oh, harusnya itu diajak untuk meninggalkan taklid buta dengan semua manusia. Dan tidak ada taklid buta kecuali dengan Allah dan Rasulnya. Namun sebagian orang yang dapatkan dakwah al-sunnah itu dia dulu taklid buta dengan mazhab, dulu taklid buta dengan mazhab Syafi'i misalnya, habis itu kemudian berubah, dia tinggalkan taklid buta dengan mazhab Syafi'i, dia berubah menjadi taklid buta dengan mazhab ustaznya, dan taklid buta dengan Syekh A dan Syekh B yang merupakan ulama-ulama sekarang, yang kita yakini ulama salaf itu ilmunya lebih tinggi daripada ilmu ulama sekarang. Ini satu hal yang aneh. Kok bisa? Wong ini misi dakwahnya adalah ahli taklid dengan semua pendapat manusia, taklid buta dengan semua pendapat manusia, dan mengajak taklid dalam artian taat mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kok berubah dari taklid kepada orang yang lebih baik, malah taklid kepada orang yang lebih buruk? Atau ya, kalau tidak dikatakan buruk, ya kurang baik. Ini satu hal yang aneh, namun nyata. Hasil dakwah tidak sesuai dengan misi dakwah. Maka ingat, kita diajarkan dalam dakwah al-sunnah adalah untuk meninggalkan taklid buta dengan semua manusia. Ingat, taklid buta kita tidak katakan untuk meninggalkan taklid, karena orang awak kewajibannya taklid. Non taklid buta ini ya jadi masalah. Maka kita diajarkan oleh para ulama al-sunnah, kita diajarkan oleh dakwah al-sunnah untuk meninggalkan taklid buta dengan semua manusia. Maka jangan sampai kemudian terjadi satu hal yang keliru, orang itu meninggalkan taklid buta kepada mazhab Syafi'i yang itu adalah mazhab muktabar, dan mereka adalah pendapat yang merupakan apa yang ada di dalamnya adalah pendapat para ulama besar, kemudian berubah pada taklid kepada orang yang dalam masalah ilmu kita yakini tingkatannya adalah di bawah para ulama-ulama mazhab, para ulama-ulama dan para imam mazhab. Kemudian sebagaimana tidak diperbolehkan taat kepada ulama dalam masalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, demikian pula tidak boleh taat kepada umara, taat kepada penguasa dan para pemimpin, bil hukmi bainana, dalam memberikan hukum di antara masyarakat yang menyelisih syariat Islam. Karena kewajiban rakyat untuk tahakkum, untuk minta dihukumi berdasarkan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua kita dan kehidupan kita dan dalam semua aspek kehidupan. Karena inilah tuntutan ubudiyah, tuntutan penghambaan dan tuntutan dari tauhid. Karena dalam pelajaran tauhid kita diajarkan bahwa tasyri' menetapkan hukum adalah hak Allah semata. Maka berkaitan dengan masalah ini ada dua istilah, ada istilah al-hukmu dan ada istilah tahakum. Kalau hukum itu adalah perbuatan seorang hakim, seorang penguasa menetapkan hukum, memutuskan hukum, itu al-hukmu. Sedangkan tahakum itu adalah orang yang punya masalah, orang yang punya masalah dan cari solusi, maka dia minta untuk dihukumi. Maka al-hukum, al-hukmu itu perbuatan qadhi dan perbuatan penguasa. Sedangkan tahakum itu adalah sikap rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alalahul khalqu wal amru." Ingatlah, miliklah milik Allah hak untuk mencipta dan hak untuk mengatur. Maka sebagaimana hanya Allah yang mencipta, maka dalam ajaran tauhid berdasarkan ayat Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan bahwa mengatur adalah hak Allah. Baik, aturan qadari ataupun aturan syar'i. Baik takdir, maka yang punya hak untuk mengatur ini sakit, ini mati dan seterusnya adalah Allah. Maka demikian juga yang punya hak untuk menetapkan ini haram, ini halal juga hanyalah Allah. Artinya huwal hakamu walau hukmu. Allah adalah al-hakam. Allah adalah zat yang punya wewenang untuk menetapkan hukum walau hukmu, dan hukum adalah milik Allah. Oleh karena itu Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-10, "Wama ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan segala sesuatu yang kalian perselisihkan, maka hukumannya, hukumnya adalah sebagaimana hukum Allah. Maka hukumnya adalah kembali kepada Allah. Maka di sini ada nakirah didahului syarat. Kenapa hukmuhu ila Allah ini jawab sah. Wa makhtalaftum fihi min syai', maka segala sesuatu yang kalian perselisihkan, baik itu perkara akidah, itu perkara ibadah, baik itu perkara yang dianggap remeh ataupun besar, maka jika itu diperselisihkan, kita merujuk kemana? Kita mengacu kemana? Kita mengacu pada hukum Allah. Dan Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai', maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya." Jika kalian memang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, maka di sini ada syai' nakirah didahului syarat in. Maka ini menunjukkan makna umum. Maka segala sesuatu yang kalian perselisihkan, baik dalam masalah akidah ataupun masalah ibadah, masalah akidah ataupun masalah fikih, baik itu dalam masalah yang kalian anggap remeh ataupun sedang-sedang ataupun masalah yang besar, maka hendaklah kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik, dan kebalikannya adalah jelek. Karena lebih baik dalam Al-Quran itu terkadang artinya adalah lebih baik, dan ada yang agak baik, dan ada yang kurang baik, dan terkadang lebih baik itu maknanya lawannya adalah jelek. Itulah yang lebih baik, yaitu ketika berselisih kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebalikannya apa? Jelek, bukan agak baik, namun jelek. Kita katakan agama apa yang paling baik? Islam. Islam adalah agama yang paling baik dengan pengertian selain Islam jelek. Bukannya selain Islam itu ada yang agak baik, ada yang lebih baik, namun Islam yang paling baik, bukan demikian. Kita katakan Islam adalah agama yang paling baik dengan pengertian selain Islam itu jelek. Dan ini adalah istilah Quran. Di antara istilah Quran lebih baik, namun maknanya adalah kebalikan, itu jelek. Zalika khairun, maka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya ketika berselisih, itulah yang lebih baik. Dan tidak seperti itu jelek. Dan bukan agak baik atau kurang baik atau lebih baik, namun tidak yang terbaik, bukan. Namun selain itu adalah sikap yang buruk dan sikap yang tercela. Wa ahsanu ta'wila, dan itulah yang lebih baik akibatnya. Dan selain itu jelek akibatnya. Kemudian berkaitan dengan masalah tahakum, fatahakum, maka meminta, maka permintaan rakyat agar dihukumi dengan syariat Allah, ingat itu bukanlah hanya mencari keadilan semata. Namun fitrah setiap ula yang nomor satu adalah dalam rangka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan karena itu adalah hak Allah semata dan karena akidah. Maka satu hal yang patut diperhatikan ketika kita mengajak manusia agar agar tahakum kepada Quran dan Sunnah, agar semua masalah diselesaikan dengan hukum Quran dan Sunnah, maka jangan yang didengung-dengungkan adalah semata-mata dalam syariat itu ada keadilan. Kalau ingin keadilan, jika mau hukum yang adil, maka kita harus menerapkan Quran dan Sunnah. Jangan yang didengung-dengungkan itu keadilan. Yang nomor satu, ibadah. Kita hamba Allah wajib beribadah dengan mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor satu, adapun manfaat keadilan, maka itu hikmah dan manfaat dari syariat. Maka itu jangan dijadikan nomor satu. Itu jangan dijadikan nomor satu. Namun ada satu ula yang nomor satu. Kenapa kita ingin agar kita diatur oleh syariat? Yang nomor satu jangan keadilan. Kalau kita akan hanya akan kita hanya akan dapatkan keadilan dengan syariat, kita hanya akan dapatkan ketentraman dengan syariat, dengan ditetapkannya syariat, maka keadilan negara akan aman, akan tentram. Jangan itu. Jangan itu. Namun apa? Ad-darajatul ula ta'abbudillah. Kita ini hamba Allah. Dan hukum itu adalah hak Allah. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor satu. Kita ingin agar kita diatur dengan syariat, dan kita mengatur diri kita dengan syariat adalah karena wujud kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu manfaat, kita tahu manfaatnya ataupun kita tidak tahu manfaat, kita taat. Dan jangan menjadikan manfaat dan hikmah sebagai motivasi pokok soal itu untuk taat. Janganlah orang itu sholat, kenapa sholat? Dengan sholat saya olahraga. Maka ini ada manfaat kesehatan. Ini ada buku yang menceritakan tentang manfaat kesehatan. Setiap berdasarkan sholat, oh ini manfaatnya demikian untuk kesehatan, sujud demikian, terusnya karena itu maka saya mantap untuk sholat. Jangan demikian. Kenapa sholat? Karena saya taat kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah perintahkan saya untuk sholat dan saya hamba Allah. Maka saya sholat. Kenapa? Kenapa kamu rajin puasa? Ngirit. Penghiritan, penghematan. Ini krisis global. Tidak benar. Kenapa kamu rajin puasa? Saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengharap rida Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan saya untuk puasa Ramadan, maka saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya ingin jadi hamba Allah yang sejati. Meskipun kemudian ada pun manfaat, maka itu jadi nomor sekian. Oh, ini ada manfaat mirip, alhamdulillah. Ada manfaat yang lain, jaga kesehatan katanya. Maka ini badan butuh istirahat. Namun itu nomor sekian. Itu jangan nomor satu. Ada ujatul ula yang nomor satu ada ta'abud lillah. Maka ini adalah catatan penting yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan orang yang mengajak kepada menerapkan syariat. Sebagai orang mendapatkan penerapan syariat, namun apa? Motivasi pokok yang dia dapatkan dalam mengajak manusia untuk menegakkan syariat, motivasi pokoknya adalah karena dengan syariat diterapkan maka akan terwujudlah keadilan, maka terwujudlah ketentraman, keamanan, manfaat dunia, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Ini dakwah kepada penerapan syariat yang keliru. Dakwah kepada ajakan dan suara untuk menerapkan syariat yang benar agar jatuh pulanya adalah ta'abbud billah. Kita adalah hamba Allah dan kita ingin jadi hamba Allah yang baik. Kemudian faman istaqama ila ghairi sya'ilah, maka siapa yang berhukum, yang minta untuk dihukumi dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, min sa'il anzimah, yaitu berbagai sistem dan berbagai undang-undang buatan manusia yang menyelisih syariat, maka siapa yang minta dihukumi dengan aturan yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan orang-orang yang membuat undang-undang tersebut dan orang-orang yang menetapkan hukum dengan undang-undang tersebut sebagai sekutu Allah dalam syariat, dalam menetapkan hukum. Maka ihtikam itu maknanya sama dengan tahakum. Maka siapa yang tahakum, siapa yang minta untuk dihukumi namun dengan hukum yang menyelisih syariat, maka dia telah menjadikan orang yang membuat, maka dia telah menjadikan orang yang membuat undang-undang dan orang yang memutuskan dengan undang-undang tersebut. Ingat, dua ya. Wabi itil kalwani, itu artinya yang bikin undang-undang. Walhakimi nabiha, itu artinya orang yang ketok palu, yang memutuskan hukum dengan undang-undang dan aturan yang menjadi disamian. Maka orang yang tak tahakum, orang yang tahakum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia, maka orang yang dia jadikan sebagai sekutu dan tandingan Allah adalah orang yang buat undang-undang, dan yang kedua adalah orang yang memutuskan dengan undang-undang yang menjadi syariat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang menetapkan aturan ya, untuk mereka yang tidak Allah izinkan. Maka Allah katakan, siapa yang menetapkan aturan yang menyelisih hukum Allah, maka dia telah menjadi sekutu Allah dan saingan Allah dalam masalah menetapkan aturan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan jika kalian taati mereka dalam masalah halalnya bangkai, maka kalian adalah orang-orang yang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman dari orang yang tahakum, yang minta untuk dihukumi dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan yang menyelisih syariat Allah. Jadi maksud selain syariat itu artinya adalah aturan yang menyelisih syariat. Kalau sejalan dengan syariat, maka tidak kita katakan menyelisih syariat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan kepada para rasul sebelummu, yuriduna ayatahakamu, mereka ingin tahaku, ingin untuk dihukumi, ila tauhud, dengan hukum tauhud, yaitu hukum yang menyelisih hukum Allah dan rasulnya. Waqad umiru ayat surubih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur dengan tauhid. Maka Allah menyebut dalam ayat ini, Allah sebut dalam ayat ini orang yang menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah, Allah sebut dan Allah gelari dengan sebutan tauhid. Dan Allah sebut orang yang tahakum, minta untuk dihukumi dengan aturan yang menjadi aturan Allah, itu Allah sebut dengan orang yang menganggap dirinya beriman padahal tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fala la di sini hakutan din. Fala rabbika, maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikanmu seperti hakim. Di masa jalan-jalan dalam perkara mereka terselisihkan, kemudian mereka tidak menjumpai dalam diri mereka kesempitan, mimma qadaita, berkaita dengan keputusan yang memutuskan, wisalimu terlima, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Maka Allah katakan, tanda orang yang benar beriman itu adalah menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, pasrah dan tunduk dengan aturan-aturan Allah. Dan sebelum itu Allah buka ayatnya dengan sumpah dengan rububiyahnya. Wa rabbika demi Allah. Kenapa sumpahnya dengan rububiyah? Jawabannya adalah karena hak mengatur adalah bagian dari rububiyah Allah. Hak menetapkan aturan itu adalah bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah buka dengan wa rabbika demi Rabbmu. Kalau seorang itu mengakui bahasanya Allah adalah hak, maka dia harus mengakui bahasanya Allah lah yang punya hak untuk mengatur. Oleh karena itu kemudian dia taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih besarnya hakimiyah, yaitu Allah adalah zat yang punya kewenangan, satu-satunya zat yang punya kewenangan untuk mengatur. Maka hakimiyah itu termasuk rububiyah atau uluhiyah? Jawabannya dua-duanya benar. Keyakinan ya, hakimiyah itu keyakinan seorang muslim bahasanya Allah adalah satu-satunya, satu-satunya yang berhak untuk mengatur. Apakah ini bagian dari tauhid rububiyah atau bagian dari tauhid uluhiyah? Jawabannya dua-duanya benar. Kalau dilihat bahwasanya mengatur adalah hak Allah Subhanahu wa taala, alal khalqu wal amru. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang punya wewenang untuk mengatur, satu-satunya zat yang punya wewenang untuk mengatur dan menetapkan aturan. Maka keyakinan muslim tentang wajibnya meyakini bahwasanya aturan yang ada wajib adalah keyakinan seorang muslim bahwasanya hukum itu haruslah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari rububiyah. Ini bagian dari keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah adalah Rabb. Dan di antara makna Rabb adalah dialah zat yang benar untuk mengatur. Kan dialah yang punya dan dialah yang menciptakan, maka dia yang mengatur. Namun jika dilihat bahwasanya hamba itu punya kewajiban untuk taat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hakimiyah adalah bagian dari uluhiyah. Maka kalau dilihat bahasanya hamba itu punya kewajiban untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat terhadap perintah dan larangan Allah, maka hakimiyah adalah bagian dari uluhiyah. Maka apakah hakimiyah itu rububiyah atau uluhiyah? Jawabannya dua-duanya benar. Dan yang dimaksud dengan hakimiyah adalah keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang punya kemenangan untuk mengatur hidup seorang muslim dan bahkan punya kemenangan untuk mengatur alam semesta. Tadi masalah tahakkuk. Nah, telah kita bahas tentang masalah tahakkuk. Yang dikatakan oleh penulis, siapa yang istakama ila zairi syar'illah, maka dia telah menjadikan sekutu, telah memiliki sekutu-sekutu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, orang yang tahakkum kepada selain Allah, kepada selain aturan-aturan Allah, itu Allah sebut dengan alladzina yaz'umuna annahum amanu. Mereka adalah orang-orang yang mengira bahwasanya mereka adalah orang yang beriman pada orang yang tidak beriman. Kemudian poin berikutnya adalah manda'a ila tahqiq. Kemudian penulis mengatakan, dan siapa yang mengajak, yang menyerukan agar menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai hukum. Ini lain lagi kasusnya, lain dengan kasus yang sudah kita bahas. Tadi kita bahas tahakkuk, ini kita bahas tentang orang yang menyeru dan mengajak manusia agar menjadikan aturan manusia yang menyelisih aturan Allah sebagai aturan yang mengatur hidup masyarakat. Maka dikatakan oleh penulis, siapa yang mengajak agar undang-undang buatan manusia itu dijadikan sebagai hukum yang mengatur semua sendi kehidupan, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan dalam menetapkan aturan. Ini orang yang menjadi propaganda orang yang mempropagandakan aturan-aturan selain Allah, demokrasi dan yang lainnya, baru kita jadikan sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sendiri kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah waman hakama bighairi ma anzalallah. Yang pertama kita bahas tentang tahakkum. Kemudian yang kedua kita bahas tentang orang yang menyuruh manusia agar menjadikan aturan yang menjadi aturan Allah sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, waman hakama bighairi ma anzalallah. Siapa yang menetapkan aturan? Siapa yang memutuskan aturan? Karena dia memutuskan aturan. Ini adalah istilah-istilah yang harus dicermati. Karena beda statusnya. Ada tahakum, ada dakwah, ila tahkim, dan ada lagi al-hukmu. Maka siapa yang memutuskan aturan dengan aturan yang menyelisih aturan yang Allah turunkan, dan dia beranggapan bahasanya aturan itu yang lebih baik atau sama dengan aturan Allah dan dengan syariat Allah, atau lebih buruk namun boleh memutuskan aturan dengannya, fa kafir billah, maka dia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah da'a ila tahkim, maka perlu tidak memberikan rincian siapa yang mengajak agar aturan-aturan selain aturan Allah itu dijadikan sebagai aturan hidup, maka dia telah menjadikan setelah menetapkan untuk Allah sekutu, maka tidak diri. Namun berkaitan dengan al-hukmu, maka berkaitan dengan al-hukmu, maka beliau beri. Maka siapa yang memutuskan hukum dan hukum tersebut menjadi hukum Allah dengan keyakinan kalau hukum itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah atau lebih rendah dari hukum Allah, namun boleh, maka dia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in za'ama annahu mu'min, meskipun dia beranggapan kalau dia masih orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang ingin tahakkum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dustakan mereka dalam sangkaan mereka bahwasanya mereka orang yang beriman, karena Allah mengatakan mereka menyangka bahwasanya mereka beriman. Kata-kata menyangka itu mengandung peniadaan iman. Karena kata-kata ini yaitu menyangka itu dikatakan biasanya untuk orang yang mengaku-ngaku sesuatu pada dia dusta di dalamnya. Dan karena tahkimul qawanin menjadikan aturan-aturan manusia sebagai hukum, itu berarti menjadikan tauhid sebagai hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kafir dengan tauhid, dan Allah tetapkan kafir dengan tauhid adalah rukun tauhid. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa kufur dengan tauhid dan beriman dengan Allah, maka dia adalah orang yang berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Faman hakama al-qawanin al-bashariyah, maka siapa yang menjadikan aturan buatan manusia sebagai hukum, lam yakun wahidah, maka dia bukanlah orang yang bertauhid, karena dia telah memiliki sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam syariat dan dalam masalah ketaatan. Dan dia tidak kufur dengan tauhid, padahal diperintahkan untuk kufur dengan tauhid, dan dia telah taat kepada setan. Sebagaimana firman Allah, "Wa yuridu syaitan ayyudhillahum dalalan ba'ida." Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan poin yang keempat yang beliau bahas di sini, waman hakamal qawani. Waman hakamal qawani. Dan siapa yang menjadikan aturan-aturan manusia yang menyelisih aturan Allah sebagai hukum? Maka tidak berinci, dia katakan ilah ini sudah tidak lagi bertauhid dan dia punya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada, maka yang pertama ada masalah tahakkum. Dan masalah tahakkum, meminta untuk dihukumi. Yang kedua adalah masalah menyuruh dan mempropagandakan dan menyuruhkan kepada masyarakat dan menyuruhkan kepada manusia agar menjadikan aturan-aturan manusia sebagai hukum. Yang ketiga al-hukmu. Yang keempat man hakama, barang siapa yang menetapkan memutuskan, ya, menetapkan, bahkan yang menjadikan aturan-aturan manusia sebagai hakik dan sebagai undang-undang dan sebagai aturan. Makanya ada empat permasalahan. Ada empat permasalahan. Ada yang dirinci dan ada yang tidak dirinci. Nah, ini kita baca tentang pasal ini. Bagaimana solusi dalam masalah pergaulan di mana teman-teman satu kontrakan, musik-musikan, rokok dan maksiat yang lainnya? Dan saya takut terpengaruh oleh teman-teman tersebut. Misalnya pindah harus ada persetujuan dengan orang tua terlebih dahulu, ya pindah. Dan minta persetujuan orang tua dengan menyampaikan alasan, saya takut dengan pergaulan yang rusak dan seterusnya, insya Allah orang tua akan memahami. Jika dalam menjelaskan kepada orang awam tentang perkara agama, semisal jilbab yang syar'i, diawali dengan mengedepankan manfaat duniawi tanpa mengabaikan penyampaian manfaat secara syar'i, dan terkadang mengakibatkan penyampaian manfaat syar'i tertunda sedangkan kesempatan bertemu terbatas, apakah sikap semacam ini dibenarkan, bagaimana sebaiknya? Mengedepankan manfaat-manfaat duniawi, ya, itu boleh dilakukan dalam dakwah, akan tetapi dakwah terhadap orang kafir yang tidak beriman dengan Quran dan Sunnah. Maka orang yang beriman, tidak beriman dengan Quran dan Sunnah akan menjadi orang kafir. Gimana mau dijalin dengan kamu kok Quran mengatakan sembilan dan Sunnah mengatakan sembilan? Tidak ada manfaatnya. Kalau antum berdakwah dengan orang kafir, kalau kita berdakwah dengan orang kafir, ya, berdakwah dengan orang kafir, karena mereka tidak menerima Quran dan Sunnah, maka yang didahulukan adalah alasan logika, yang didahulukan adalah manfaat duniawi dan seterusnya. Adapun berdakwah dengan seorang Muslim, berdakwah dengan seorang Muslim, maka seorang yang beriman dengan Quran dan Sunnah, maka yang pertama kali dikedepankan adalah ketaatan kepada Quran dan Sunnah. Lalu setelah itu ditambahkan dengan manfaat duniawi untuk memantapkan iman. Dan kita beriman kepada Allah, maka dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memerintahkan kita para perempuan untuk berjilbab dan kita akan menutup Allah dan demikian, dan ini pun juga mustahab. Saya pernah membaca hadis yang kurang lebih bermakna dibenarkan ketika mengambil pendapat berpegang pada pendapat mayoritas suara. Bagaimanakah kaitan hadis ini dengan surat An-Nisa 59, yaitu yang tadi fa'inta nazak kum bisyaik? Maka jawabannya, hadis yang dibaca adalah hadis berkaitan tentang aksawah al-a'adhar. Ya, hadis yang pernah dibaca oleh si penanya adalah hadis tentang aksawah al-a'adhar. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk berpegang teguh dengan aksawah al-ahdar. Dan ini diterjemahkan oleh si penerjemah dengan ya, aksawah itu artinya golongan, al-ahdar itu aksawah itu artinya manusia. Karena manusia itu juga dikumpulkan hitam, kelihatan hitam dari jauh. Maka ini adalah artinya golongan, al-ahdar artinya yang paling banyak. Namun perlu diketahui bacanya. Yang dimaksud dengan asarat al-a'dar adalah asarat al-a'dar di ahdi Nabi SAW. Yang dimaksud golongan yang terbanyak adalah golongan terbanyak di masa Nabi SAW. Ya, golongan yang terbanyak di masa Nabi SAW. Masa apa? Orang munafik ya, cuma pembawa pelintir uang. Namun yang terbanyak adalah para sahabat Nabi SAW. Ini seandainya kita katakan hadis tentang Sawatul A'zam adalah hadis yang sahih, maka maknanya adalah Sawatul A'zam di masa Nabi SAW sebenarnya dikatakan oleh Asy-Syafi'i di Al-Iktisar. Akan tapi jika akan tapi hadis tentang Sawatul A'zam adalah hadis yang sahih, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali di beliau Nusul Ummah fil hadis Iktirafil Ummah. Apa hukum dan dalil memakai cadar? Tentang masalah memakai cadar, yang pertama, memakai cadar itu bukan tanda salah tidur, bukan. Itu yang perlu ditandakan. Kalau pakai cadar salah tidur, kalau perempuan tidak pakai cadar berarti bukan salah tidur. Bukan perempuan yang salah tidur, tidak demikian. Kalau pakai cadar berarti ahli sunnah, kalau belum pakai cadar maka dipertanyakan ke ahli sunnahnya. Ini bukan tolak ukur, bukan tolak ukur ahli sunnah kan tidak. Kalau siapa yang berakidah dengan akidah ahli sunnah, kemudian punya prinsip-prinsip agama dengan prinsip-prinsip ahli sunnah, maka dia adalah sarafi, maka dia adalah ahli sunnah. Meskipun boleh jadi andai kita anggap cadar kuatir, maka dia punya kemaksiatan dengan masalah cadar dan yang lainnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah hukum cadar. Maka para ulama berselisih pendapat, ya, apakah itu wajib, apakah wajib atau aurat yang wajib ditutup atau tidak. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan wajib adalah aurat yang wajib ditutup. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya itu adalah satu aurat yang wajib ditutup. Dan adalah insyaallah masalah khilaf-khilaf ijtihadiyah yang di mana masing-masing kita wajib untuk menghormati orang yang punya pilihan pendapat yang berbeda. Siapa yang memilih itu wajib menghormati ya, menganggap itu tidak wajib. Ya. Dan siapa yang menganggap itu wajib, tidak wajib, namun mustahab, tidaklah dia menghormati orang yang memilih kalau itu adalah sebuah kewajiban. Apa hukum memakan makanan dari hasil selamatan atau kenduri? Maka dilihat apakah selamatan dari kenduri ini adalah sekedar bid'ah atau sampai derajat syirik. Jika karena sebagian selamatan dari kenduri ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini ditujukan kepada yang berbuat kampung dan yang lain. Kalau memang selamatan dari kenduri tersebut sampai derajat syirik, maka maka makanannya, maka sembelihannya tidak boleh dimakan, dan yang boleh dimakan adalah yang selain sembelihan, buah-buahannya, pisangnya, apelnya boleh. Akan tapi jika selamatan dan sembelih tersebut itu adalah acara bid'ah yang tidak sampai derajat syirik, maka boleh memakannya baik sembelihannya ataupun bukan sembelihannya, dan boleh menerimanya selama dianggap tidak lebih nilai menerima ini adalah tanda ridho terhadap sebuah acara yang tidak benar. Apakah dalam proses ta'aruf ada batasan waktunya? Apa yang dimaksud proses ta'aruf ada batasan waktunya? Dari mana dihitungnya? Atau mungkin yang ditanyakan apakah khitbah itu ada batasan waktunya? Kalau khitbah dalam artian melamar, maka ya, maka kita katakan makin cepat itu makin baik. Karena jika ini memang sudah pilihan yang tepat, maka sesungguhnya banyak godaan. Banyak godaan. Setan tidak menginginkan orang ini ketemu dan bertemu dengan cara yang halal. Maka boleh jadi dibubarkan oleh setan. Ini tidak perlu kemungkinan. Bahkan ini kemungkinan besar kalau ini ditunda-tunda. Dan realita pun menunjukkan demikian. Betapa banyak pemerintah khidbah yang terlalu lama, nanti akadnya masih setahun lagi, akhirnya bubar di tengah jalan. Kenapa? Karena setan tidak menginginkan orang ini bertemu dalam keadaan yang halal dan dalam keadaan yang syar'i. Oleh karena itu, maka ya, jelas yang lebih baik adalah kalau memang bercocok, segera. Nah, di sini ada dua manfaat. Yang pertama adalah menutup jalan ya, untuk terjadinya hubungan-hubungan yang tidak syar'i. Terus yang kedua adalah menutup jalan setan untuk membubarkan maksud baik dari dua orang yang hendak menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manakah saya bisa dapatkan penjelasan pendapat Imam Syafi'i bahasanya wajah termasuk Allah di semua kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i? Di semua kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i dijelaskan bahasanya dalam madzhab Syafi'i Allah wanita tertinta dan seluruh madzhabnya. Bolehkah memasuki organisasi kemahasiswaan muslim, semisal keluarga muslim yang di sana tercampur terdapat banyak orang harafiyin dan berbagai harafah? Jadinya adalah antum di sana bisa mengubah atau malah berubah. Kalau bisa mengubah, bisa memberikan meminimalkan madarat yang mungkin ada, tidak masalah, tidak masalah. Ya, kan kita katakan jasa Allah khairah, asalkan di sana ada nah, bisa menjaga diri dari pengaruh orang-orang yang mungkin mempengaruhi, kemudian bisa terdapat batasan-batasan pergaulan yang jelas laki-laki dan perempuan, nah, aman dari hal tersebut, maka dan kemungkinan kita bisa mengubah mengecilkan madharat atau bahkan mengubah, maka satu hal yang baik orang memberikan kontribusi untuk memberikan perubahan menuju kepada hal yang lebih baik. Akan tapi jika orang yang khawatir bukannya mengubah namun berubah, maka jangan. Selamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimanakah hukum memakai jin? Itulah jin. Maka yang pertama, memakai celana jin di tempat kita tidak bisa dihukumi tasawuf dengan orang kafir. Karena tata kudus dengan orang kafir dalam masalah yang tidak ada dalilnya, yang tidak berdalil, kita adalah kembali kepada Al-Qur'an yang boleh jadi berbeda-beda dengan masing negeri dan masing tempat, dan berbeda-beda dengan perbedaan masa. Boleh jadi ini adalah tata kudus di satu tempat dan satu zaman, dan tidak tata kudus di satu tempat dan di tempat yang lain dan di zaman yang lain. Maka di tempat kita tidak sampai derajat tata kudus dengan orang kafir. Atau sebelumnya dilihat jin ini ketat atau longgar. Jika ketat, ya, maka laki-laki pun tidak boleh pakai pakaian yang ketat. Sebagaimana perempuan tidak boleh pakai pakaian yang ketat. Dan kalau ukur ketatnya adalah ketika dalam posisi berdiri. Kemudian jika pakaiannya adalah pakaian yang tidak celana jin ini adalah bukan pakaian yang ketat atau pakaian yang longgar. Maka yang pertama tadi tidak bisa menetapkannya sebagai tasawuf dan menyebabkan orang kafir. Tidak bisa. Karena sebagaimana kaidah yang dipakai oleh Syaikh Muhammad bin Salawati ini, maksudnya dalam masalah pengajian ini melihat al-qur, melihat keadaan masyarakat dan keadaan negerinya masing-masing. Kemudian yang kedua, akan tetapi kita nasihatkan untuk tinggalkan pakaian semacam itu karena celana jin itu bukanlah itu di tempat kita. Dalam pandangan orang-orang saleh di tempat kita itu adalah punya kesan, itu orang jalanan, orang ini, bukan kemudian pakaian orang-orang saleh di tempat kita. Oleh karena itu kita nasihatkan untuk meninggalkannya. Apa dalil nama kunyah? Terdapat banyak dalil tentang masalah kunyah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anak kecil adiknya Anas bin Malik dengan Ya Aba Umair. Apakah ini adalah orang Arab ataukah ada dalilnya? Beberapa ulama menjelaskan semacam Al-Albani di Silsilah Sahihah mengatakan bahasanya berkunyah itu masyhur. Hukumnya itu masuk disyariatkan. Dan mungkin di sini masuk di sini dalam perkataan berarti ini maknanya adalah mustahab. Jika hukum menggambar dan menggunakan wadah-wadah yang ada gambarnya dibedakan dan dirinci, bagaimana dengan musik? Apakah bermusik dan mendengarkan musik juga dirinci hukumnya? Jawabannya tidak dirinci. Hukumnya sama, ya, hukumnya sama, namun dirinci antara orang yang mendengar dan orang yang mendengarkan. Bisa dirinci antara orang yang mendengar dan orang yang mendengarkan. Kalau orang yang mendengar, artinya dia berada di satu tempat dan tidak memungkinkan untuk mematikannya, maka dia berusaha untuk mengalihkan konsentrasinya dan perhatiannya dengan hal yang lain, tidak kemudian mendengarkan hal tersebut, namun mendengar. Dia tidak mendengarkan hal tersebut, namun mendengar. Dan dia tidak punya kuasa di sini. Oh, kalau saya punya kuasa, tak matikan. Ini yang menjadi masalah, saya tidak punya kuasa. Maka jadilah dia mendengar dan bukan mendengarkan. Maka ya kalau untuk orang yang mendengar dan bukan orang yang mendengarkan, maka mungkin bisa kita katakan hukumnya lain. Karena dia mendengar, bukan mendengar. Dan dia tidak punya kuasa di tempat tersebut untuk mengatur tempat tersebut. Orang-orang yang membela acara maulid Nabi mengatakan bahasanya maulid adalah merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu. Dan orang-orang yang menyelisihnya berarti tidak membolehkan adanya ijtihad. Kita bolehkan untuk ulama yang berijtihad. Ini adalah membolehkan adanya maulid Nabi. Ini pendapat Syafi'i dan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita katakan boleh untuk Syafi'i dan boleh untuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi untuk orang yang tahu keliru pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan pendapatnya Syafi'i, ini adalah keliru tentang maulid Nabi, kamu tidak boleh. Tapi kalau orang yang berulama yang beristihad dan berpendapat dengan ijtihad, dia keliru dalam pendapatnya, maka boleh ijtihad, dia boleh mengikuti ijtihad beliau, beliau tidak boleh. Bagaimana tadi kita sampaikan, ulama yang beristihad maka dia tidak salah, bahkan berpahala. Akan tetapi orang yang tahu kalau ijtihad ulama ini adalah keliru dan salah, maka haram bagi dia untuk mengikuti pendapat ulama yang keliru dan salah tersebut. Orang yang membela bid'ah mengatakan bahwasanya sahabat mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf dan adalah bid'ah hasan. Ini bukan bid'ah, ini berdalil. Allah menyebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat bahasanya Al-Quran adalah Al-Kitab. Allah katakan Al-Quran itu Al-Kitab. Dan kata bah dalam bahasa Arab di mana jemaah. Dan kata bah, kata dan bah dalam bahasa Arab itu harus mengandung makna jemaah. Harus mengandung makna mengumpulkan. Maka Al-Quran itu Allah katakan terkumpul. Maka Allah telah isyaratkan bahasanya Al-Quran itu harus mengumpulkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan di antara dalil adalah ijma' sahabat. Dan di antara dalil adalah ijma' sahabat. Dan sahabat ijma' untuk mengumpulkan Quran. Dan ijma' sahabat adalah hujjah. Dengan ijma'. Ijma' sahabat adalah hujjah dengan ijma'. Maka bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Bukan, dia adalah sunnah. Oleh karena itu mereka mengatakan bahasanya maulid dan yakinan termasuk bid'ah hasanah. Boleh kamu katakan bid'ah hasanah sebagaimana tadi kamu katakan bahasanya mengumpulkan aku ada bid'ah hasanah, karenanya ada dalilnya. Dan kita katakan, yang pertama kita katakan, boleh kalian katakannya ada bid'ah hasanah karena ada dalilnya. Tolong datangkan dalil yakinan. Tolong datangkan dalil maulid nanti. Kalau memang ada dalilnya, maka mungkin dan bisa kamu katakan ia adalah istisna pengecualian dari puluh bid'ah dan belaka. Kalau ada dalilnya, yang pertama, ya jadi masalah ada dalilnya. Dan yang kedua, menyamakannya dengan mengumpulkan Quran adalah menyamakan dua hal yang berbeda. Karena mengumpulkan Al-Quran adalah ijma' sahabat. Adakah ijma' sahabat dalam keyakinan? Adakah ijma' sahabat dalam masalah maulid? Bahkan sahabat ijma' untuk tidak mengajukan maulid. Bahkan sahabat ijma' untuk tidak mengajukan maulid. Karena maulid tidak ada sampai abad 4 Hijriah. Ijma' sahabat meninggalkan maulid. Maka tidak ada ijma' sahabat untuk meninggalkan maulid. Bagaimana mau disamakan dua hal yang berbeda? Yang satu ulama sahabat ijma' untuk mengadakannya, dan yang satu ulama sahabat ijma' untuk meninggalkannya. Saya baca tarikh hadis dan dikatakan labak sabihi, apa maksudnya? Biasanya labak sabihi itu komentar untuk rawi. Tapi kalau seandainya ada itu adalah komentar untuk hadis, ya maka labak sabihi fil istidlal, maka tidaklah mengapa dijadikan sebagai dalil maknanya. Bolehkah membentuk ormas? Sama saja dengan pertanyaan bagaimana bolehkah membentuk yayasan? Maka jawabannya adalah di tafsir. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Suhaimi, rasanya masalah yayasan itu di tafsir. Yang pertama, jika yayasan tersebut itu adalah sekedar alat, sekedar sarana, sarana untuk mengembangkan dakwah dan sarana untuk koordinasi dakwah, maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian yang kedua, namun jika kemudian yayasan tersebut dijadikan sebagai tujuan, dijadikan sebagai tolak ukur warak wal marak, dijadikan tolak ukur al-sunnah dan bukan al-sunnah, siapa yang jadi anggota yayasan kami, maka dia al-sunnah, siapa yang tidak jadi anggota yayasan kami, maka dia bukan al-sunnah. Nah, maka ini yayasan dan koma yang hak. Bolehkah memilih-milih ustaz dalam kajian dengan melihat ketinggian ilmunya? Boleh. Saya belajar sama ustaz Fulan karena beliaulah yang lebih saya lihat lebih tinggi ilmunya dalam masalah ini. Ya, dalam masalah tauhid saya lihat saya mau belajar sama ustaz Fulan karena beliaulah yang saya anggap lebih mumpuni dalam masalah tauhid. Dibandingkan yang lain. Dan dalam masalah yang lain saya belajar sama ustaz Fulan dalam masalah fikih, ya, karena melihat dia dalam yang lebih baik, ya, lebih menguasai dalam masalah dan fikih. Kepada asalnya hukumnya boleh. Yang penting ngaji. Apakah itu taklid buta? Jawabannya tidak. Yang cuma taklid buta adalah tahu pendapat ustaznya keliru, ada dalilnya ini keliru, dalil mengatakan demikian, ustaznya mengatakan demikian keliru, kemudian tetap mengotori pendapat ustaznya yang keliru. Nah ini ya. Ini yang disebut taklid buta. Apakah curhat mengurangi tauhid? Curhat mengurangi tauhid kok bisa jadi permasalahan? Apakah curhat sekedar menyampaikan unak-unak padahal teman curhat tidak bisa membantu tapi kita menjadi plong? Apakah ini mengurangi tauhid? Kalau mungkin kemarin kita bahas tentang masalah curhat, mengadu dan sabar. Di mana kemarin kita sampaikan bahasanya orang yang mengadu kepada orang, ya, kepada semua orang, atau mengadu kepada makhluk yang tidak bisa membantu masalahnya, maka ini meniadakan kesabaran. Dan kalau mungkin bisa kita hubungkan ke sini, dan orang yang tidak bersabar, ya, maka orang itu tidak melakukan kewajiban, maka berkurang tauhidnya. bisa mungkin kita katakan hubungan di sini. Namun pada asalnya ini hubungan dekatnya adalah kesabar. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah curhat kemudian jadi blok. Tentang masalah informasi penting, ada jawabannya dari perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih ini di tafsir surat Al-Hujurat. Di tafsir Syaikh Muhammad bin Shalih di tafsir surat Al-Hujurat, dia membahas tentang masalah orang yang riba, jengkel sama orang lain, kemudian dia riba, kemudian setelah selesai riba dia plong. Gimana hukumnya? Seorang yang sudah dimarahi habis-habisan sama mungkin sama bosnya atau sama yang lain, pada dia merasa tidak bersalah. Oh, habis-habisan dia dimarahi, jengkel sekali. Kemudian dia pulang, kemudian cerita sama istrinya, selesai cerita, ceritanya sambil marah-marah, sambil jengkel, sambil mukul-mukul, kemudian setelah itu dia plong. Maka apakah ini dibolehkan? Kata saya menurut ini bukunya bunyi. Sebagaimana penjelasan beliau di tafsir beliau untuk surat Al-Hujurat ketika membahas tentang masalah ayat riba. Bagaimanakah kita menerima harta warisan yang cara pembagiannya tidak memakai hukum syar'i? Maka jika kemudian kita dipaksa untuk menerima pembagian warisan dengan cara yang tidak syar'i, maka ambillah yang menjadi hak kita. Hak kita misalnya cuma sekian, maka ambillah hak kita. Kemudian sisanya ini harta yang bukan hak kita, maka ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Bagaimanakah hukum profesi pengacara? Hukum profesi pengacara tergantung siapa yang dibela dan bagaimana aturan dalam masalah pembelaan ini. Kalau ini adalah dia membela orang yang tahu kalau ini salah, maka haram. Dia tahu yang mau dia bela adalah pihak yang salah, maka haram untuk membelanya. Kemudian dia tahu ini pihak yang salah adalah pihak yang benar. Dan aturan yang ada dalam masalah ini adalah masalah hukumnya dan hukum ta'zir. Ini tidak ada bukan menyelisih hukum syar'i. Ini masalah masalah mungkin hak cipta atau masalah yang lain yang itu hukumnya kembali kepada ijtihad ijtihad penguasa. Hukum-hukum ta'zir masalah misalnya hak cipta, dan ini terzolimi, maka menjadi dia membelanya dengan menggunakan aturan yang ada, maka hukumnya boleh. Karena aturan yang dia pakai bukan aturan yang menjadi syariat. Karena masalah ini misalnya masalah hak cipta, itu hukumnya hukum ta'zir, kembali kepada ijtihad qadhi, kembali kepada ijtihad penguasa. Bila ada seorang muslim yang diadili di pengadilan yang berdasarkan hukum tauhid, apakah si muslim boleh menyewa pengacara untuk membelanya? Pertama, si muslim ini keliru atau salah. Kemudian yang kedua, dirinci, jangan global semacam ini, namun dirinci permasalahannya permasalahan apa. Kalau permasalahan misalnya permasalahan berarti semacam permasalahan hak cipta, maka ini tidak bertentangan dengan hukum syariat. Bahkan syariat mengatakan hak cipta itu adalah harta milik yang punya. Dan hak cipta yang misalnya dibeli ini, kemudian ada yang baca, kemudian dia memberikan pembelaan, memberikan tuntutan, dan ini hukumnya adalah hukum ta'zir. Maka di sini ada kelonggaran penguasa dalam menetapkan aturan. Bagaimanakah status pemerintahan dan kepemimpinan di Indonesia? Apakah termasuk kekafiran karena tidak sesuai dengan syariat Islam? Apa yang ditanyakan? Apakah negeri ini adalah negeri Islam atau bukan negeri Islam? Jika yang ditanyakan adalah hal ini, maka kita katakan ulama berselisih pendapat tentang definisi hukum tentang definisi negeri Islam. Ulama berselisih pendapat. Apakah yang jadi tolak ukur itu hukum ataukah yang jadi tolak ukur itu adalah syiar? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian pendapat ulama yang mengatakan itu adalah hukum, telah hukum negeri Islam adalah hukum, ya, telah hukum negeri Islam itu adalah hukum, maka mereka berselisih pendapat tentang hukum yang ada di mana. Apakah hukum yang ada pada pemerintahnya ataukah hukum yang berlaku pada rakyatnya. Maka ini adalah satu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, para fuqaha. Ini pembahasan tentang masalah fikih. Sebagian ulama memilih bahwasanya telah hukum negeri Islam itu berdasarkan syariat, berdasarkan syiah. Ini pendapat yang dipilih. Atau bahkan ada ulama yang menjadikan tolak ukur negeri Islam dan bukan itu berdasarkan penduduknya. Manakah yang mayoritas? Maka itu hukumnya adalah hukum mayoritas. Bagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tolak ukur negeri Islam dan bukan itu dari penduduknya. Ada juga ulama yang sudah menetapkan bahwasanya telah ukur negeri Islam dan bukan adalah telah ukur negeri Islam dan bukan itu adalah si A. Sebagaimana pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih ini, rahimahullah ta'ala, di syarah telah tetap usul. Ketika juga ada ulama yang berpendapat dan memilih bahwasanya telah ukur negeri Islam dan bukan adalah hukum yang ada dan mengatur negeri tersebut. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abdul Aziz bin Baz dan Ulad bin Ka'iman bagaimana di Fatwa Ulad bin Jilid 13. Maka kesimpulannya ini adalah masalah ijtihadiyah. Siapa yang mengambil satu pendapat dia punya kewajiban untuk menghormati pendapat yang lain. Ini jadi masalah. Maksud orang itu mengambil satu pendapat, mengambil satu pendapat dan kemudian dia sesak-sesakan orang yang menyelisih pendapatnya. Dia memilih, saya mengambil pendapat karena ini aturannya adalah aturan kafir, aturannya adalah bukan aturan Islam, maka ini negeri kafir. Dan siapa yang tidak setuju dengan pendapat saya, maka dia adalah aset orang kafir. Ini curah. Ini satu hal yang curah. Yang patut kita dudukan dalam masalah ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Dan ini adalah berbicara tentang status negeri secara umum dan bukan persoalan si A dan si B. Nah, namun ini pembahasan tentang status negeri secara umum. Dan yang jadi masalah itu adalah ketika seorang mengambil satu pendapat dan siapa yang menyelisih pendapatnya kemudian dia tersakusakan dan dia alibidakan bahkan dia kafir-kafirkan. So, pokoknya pendapat saya ini berdasarkan hukumnya dan berdasarkan aturannya. Siapa yang tidak ini setuju dengan saya, maka dia adalah antara orang kafir dan pekerja kafir dan antara orang kafir dan walak dengan orang kafir. Ini kata kalau bahasa Nabi Muhammad SAW di bicara tentang hukum di dalam negara ini, subhanallah mungkin kita sudah dari ayat antara seperti Allah SWT. Put.